Neng, gue ngegeli. Kenalan yuk. Gue gak bisa. Hey, cewek lucu banget. Masa sih? Hey, cewek seksi banget. Apa sih? Hey, cewek cantik banget. Emang sih? Hey, cewek jelek banget. Masa bodoh? Hari gini kau masih jual mahal. Walau kamu itu cantik tapi tak jadi soal. Jaim total. Sudahlah jangan so jaga gengsi, terus terang saja, jangan pakai basa-basi. Semua sudah tahu kamu itu memang seksi, tapi hey tolonglah jangan banyak pasang aksi. Akang juga tahu kamu suka sama akang, buktinya kepergok kamu curi-curi pandang. Jangan malu-malu, datanglah kepadaku dan I love you pada akang yang lucu. It's sorry sorry, bukannya akang narsis, asal kamu tahu akang cowok yang romantis. Rudi Sanjaya pria tulen Sundanis, masih banyak cewek seksi yang antri dan manis-manis. Hey cewek lucu banget. Masa sih? Hey cewek seksi banget. Ih, naon sih?